Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tentang kitab Al-Bai' dari Mudzakkarah Fiqih Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemarin beliau sudah menyebutkan tentang definisi al-bay' fil lughah dan fil istilah, menurut bahasa dan menurut istilah fikih. Nah, menurut istilah fikih, kata beliau rahimahullah, al-bay' adalah mubadalatu malin mu'ayyan au fi dhimmah au manfa'ah, tukaran harta tertentu atau fi dhimmah, harta yang dalam jaminan atau suatu manfaat, bimithli wahidin minha, dengan yang semisal dari satu darinya, ya, harta dengan yang semisal harta, dhimmah dengan yang semisal dhimmah, manfaat dengan yang semisal manfaat, atau yang semisal itu. Alat ta'bid, dan sifatnya secara apa, selamanya, artinya bertindak kepemilikan secara tetap begitu. Ghairu riba, yang dia bukan riba, wala qard, dan bukan pula pinjaman. Kemudian beliau mengatakan ala hadha takunu suwarul bay' tis'a suwarin. Atas definisi ini, maka gambaran baik itu, gambaran jual beli itu ada 9. Nah, kemudian beliau menerangkan pengertian dari kalimat-kalimat yang disebutkan dalam definisi ini. Al-malul mu'ayyan, harta tertentu. Beliau contohkan seperti engkau mengatakan ishtaraitu minka hadhi sayyara bihadzal manzil. Aku beli darimu mobil ini dengan, ya, gantinya apa? Rumah ini. Jadi aku punya rumah, kamu punya mobil. Aku butuh mobilmu dan aku ingin memilikinya dengan ganti rumah ini untukmu. Paham? Ini namanya mubadalah mal muayyan, pertukaran harta tertentu. Di sini antara rumah dengan mobil. Adapun azimah, azimah itu contohnya seperti ucapanmu ishtaraitu minka hadzal musajjal atau musajjal bimi'ati riyal. Aku membeli darimu rekaman ini dengan 100 riyal. Al musajjal ini mal, ya kan? 100 riyal ini yang dimaksud azimah. Paham? Ini uang 100 riyal. Uang itu walaupun dia sebetulnya kertas, ya, yang orang enggak butuh kertas tadi, tapi karena dia itu dalam jaminan, maksudnya jaminan daulah penguasa, maka dia punya nilai, dikatakan dia apa, kertas berharga. Paham? Nah, ini yang dimaksud dengan dhimmah, pertukaran antara harta dengan uang. Uang ini yang dimaksud dengan al-zimmah atau manfaat. Nah, sekarang yang manfaatnya belum dibaca, ya. Oke. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala manfaatun mithlu insanun lahu manzilun wa halun wa halun wa hala bainahu wa baina syari'i manzil rajulin akharin. Faqala lahu sahibuhul baitul khalfi uridu shira'a mamarra minka ila syari'il ami faba'alayhi al-mamarra bil qadril muttafaki bainahuma. Sumia hadha bay'u manfaatin li'anna syari'i ishtara manfaatan faqad. walam yashtaril ardo walidhalika fa inna sahibal ardi yamliku ayyabniya saqfan alal mamari aw yahfira khandakan tahtal ardi walakin bisyartin alla yu'attila manfa'atal mushtari. Nah, contoh manfaat kata beliau rahimahullah, seperti insan, seseorang lahu manzil, dia punya rumah, wahala bainahu wa bainas syari', dan terhalangi antara rumahnya dengan jalan raya manzilu rajulin akhar, rumah orang lain. Jadi antara rumah dia dengan jalan raya itu dihalangi oleh rumah orang lain, sehingga dia enggak bisa menempuh jalan singkat ke jalan raya. Paham? Jalan singkat ke jalan raya tadi. Faqala lahu sahibuhu, ini yang rumahnya di belakang, yang dia butuh ke jalan raya tadi itu, untuk singkatnya, paham? Jalan singkatnya. Berkata kepada yang punya rumah yang menghalangi tadi itu, uridu shira'a mamarin. Shira'a mamarin, aku ingin beli jalan lewat minka darimu, ila syari'in am, ke jalan raya, jalan umum, jalan besar. Misalkan rumah yang menghalangi tadi ini dijebol, dibikin lorong. Paham? Dibikin lorong. Tembusnya ke jalan. Bagaimana? Setuju enggak? Saya butuh jalan singkat ke jalan raya. Faba'a alaihi al-mamra. Maka si pemilik rumah yang di dekat jalan raya tadi itu menjual apanya? Jalan tadi, akses keluarnya itu, ya, dia izinkan dengan tentunya apa? Gantinya bil qadril muttafaqi bainahuma, dengan kadar yang disepakati antara keduanya. Summiya hadha bai'u manfa'ah, ini namanya membeli apa? Manfaat. Kenapa? Li'anna syari ishtara manfa'atan faqat, karena orang yang membeli tadi dia cuma beli manfaat saja. Walam yashtaril ardha, dia enggak beli tanahnya. Paham? Dia enggak beli tanahnya, cuma pengen dapat akses lewat saja, singkat. Walidhalik, dan karena itulah, fa inna sahibal ard, maka si pemilik tanah tadi, rumah yang dekat dengan raya tadi, yamliku ayyabniya saqfan alal mamar, dia punya hak untuk membangun atap di atas tempat jalan tadi. Paham? Au yahfiru khandaqan tahtal ard, atau dia boleh menggali ya khandak di bawah tanah tempat lewat tadi, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Si pembeli tadi tidak punya hak untuk melarang. Paham? Karena yang dia beli itu bukan tanahnya, bukan bangunannya. Yang dia beli itu ya manfaat untuk bisa lewat saja. Paham? Nah, hanya saja saya mengatakan walakin bisyar, akan tetapi dengan syarat alla yu'attila manfa'atan mushtari, tidak sampai menggugurkan manfaat si pembeli. Artinya jangan sampai si pemilik rumah atau tanah tadi melakukan di lorong itu sesuatu yang menghalangi si pembeli apa? Lewat. Misalnya dia naruh barang-barang di situ ya, si pembeli gimana mau lewat? Tidak bisa, tidak boleh ini, paham? Kenapa? Kan sudah saya beli, ya, untuk lewat saya, begitu. Tapi kalau dia melakukan apa yang lain yang tidak menghalangi, ya, si pembeli untuk memanfaatkan jalan tadi, maka tidak mengapa di atapnya, dia model apa, dia bentuk apa, atau bawahnya dia gali mungkin untuk selokan atau apa gitu ya. Selama tidak apa menggugurkan manfaatnya si pembeli. Paham? Ini. Jadi ada tiga perkara yang berputar dalam jual beli tadi. Paham? Yang pertama, malun ma'ayyan, harta tertentu. Ya. Yang kedua, az-zimmah, seperti mata uang. Ya. Dan yang ketiga adalah manfaat. Manfaat. Ya, terus. Qala rahimahullah ta'ala, ala ta'bili yakhruju bidhalika al-ijaratu. Al-ijaratu fa innaha laysat fa innaha laysat bay'un li annaha ila ajalin wa ghairu riba yakhruju. Sebentar. Ala ta'bid, sekarang kalimat ala ta'bid. Ya. Pertukaran tadi sifatnya ala ta'bid, untuk selamanya. Ya. Dalam artian berpindah apa? Kepemilikan. Seperti yang disentuhkan sebelumnya, dia beli mobil sahabatnya dengan rumahnya. Ketika sudah berpindah tangan, mobil dia pegang dan rumah diberikan kepada sahabatnya tadi, maka sejak saat itu berpindahlah apa? Kepemilikan. Dia tidak lagi memiliki rumahnya. Nah, sahabatnya tidak lagi memiliki mobil tadi. Sudah bertukar kepemilikan. Untuk apa? Selamanya tanpa batas tertentu. Paham? Nah. Kata beliau rahimahullah, yakhruju bidzalik, dengan kalimat ini keluarlah yang namanya ijarah. Ijarah itu artinya sewa, menyewa. Ijarah itu bukan baik. Kalau baik itu alat ta'bid. Kan? Pertukarannya itu untuk seterusnya. Tanpa waktu yang dibatasi. Paham? Sementara ijarah ya, kata beliau fa innaha laysat bai' atau laysat bibai' gitu ya. Karena sesungguhnya ijarah itu bukan baik. Kenapa dikatakan bukan baik? Li annaha ila ajal. Karena yang namanya ijarah sewa menyewa itu sampai batas waktu yang ditentukan. Ya kan? Nah, ana mau menyewa rekaman ini dengan uang 100.000 selama 1 bulan misalkan. Ini namanya apa? Baik apa ijarah? Namanya ijarah. Kenapa? Karena waktu berpindah kepemilikannya ini apa? Dibatasi dengan waktu tertentu 1 bulan. Ketika waktunya sudah habis, maka ya, barang yang disewa tadi apa? Dikembalikan. Paham? Nah, ini. Terus qala rahimahullah ta'ala ghairu riba yakhruju riba kama law ba'a insanun dirhaman bi dirhamaini. Naam. Dan dia bukan riba, kata Syekh. Ya. Keluar riba ini sebagaimana law ba'a insan, seandainya ada orang menjual dirham bidirhamain, 1 dirham dengan 2 dirham. Ini bukan baik. Ya. Tapi ini riba. Nah. Dan Allah katakan apa? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari ya ucapan yang menyamakan antara baik dengan riba, seperti dalam surah Al-Baqarah. Ya. Mereka mengatakan innamal bai' mithlu riba. Maka katakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai' dan Allah haramkan riba. Artinya tidak sama. Tidak sama. Walaupun surahnya apa? Sepertinya sama, yaitu pertukaran, gitu ya. Nah, tapi jual beli bukanlah riba. Riba hukumnya haram, jual beli halal. Nah, contoh riba itu adalah seperti menukar satu dirham dengan dua dirham. Ini tidak boleh. Dan nanti ada hukumnya sendiri secara rinci. Nah, ini ingat-ingat ya. Definisi al-bay fil istilah. Mubadalatu malin muayyan au fil dhimma au manfa'ah bimithli wahidin minha ala at-ta'did ghairu riba wala qard. Pertukaran harga tertentu atau dalam jaminan ya, atau manfaat dengan semisal ya, satu dari darinya ya, secara takdid, secara seterusnya, tidak dibatasi waktunya. Nah, bukan riba dan bukan qard. Bukan riba dan bukan qard. Terus. Qala rahimahullah ta'ala wala qardun kharaja bidzalika al-qardu walau kana fihi mubadalatun li'annahu la yuqsadu bihi al-mu'awadatu wa innama yuqsadu bihi al-ihsanu wal irqa wal irfaku. Naam. Dan dia bukan qard. Qard itu artinya pinjaman. Ya. Maka keluar dengan pengertian ini yang namanya qard, pinjaman. Baik itu bukan qard. Baik bukan qard. Naam. Kata Syekh rahimahullah, walau kana fihi mubadalah. Seandainya ada pertukaran. Ya. Nah, walaupun ada padanya apa? Pertukaran. Ini secara surah gambar zahirnya kelihatannya sama, gitu ya. Kelihatannya apa? Sama, ada pertukaran. Nah, tapi tetap dia bukan baik. Apa yang membedakannya? Kata beliau li'annahu la yuqsadu bihi mu'awadhah. Karena dalam pinjaman itu tidak dimaksud dengannya apa? Mu'awadhah, sebagai ganti. Ya. Nah. Innama yuqsadu bihi, hanyalah yang dimaksud dengan qard itu adalah al-ihsan. Berbuat baik. Wal irfaq. Nah. Ini rasa kasihan ya, ketika saudaranya membutuhkan, dia pinjam. Nah, misalnya ya akhi, ana butuh uang 1.000. Untuk berobat misalkan. Ini ana punya alat rekam. Harganya ya kurang lebih sama lah. Ini ana kasih antum ya, sebagai jaminan. Terus antum setuju. Ya sudah, ini uang 100.000. Sini rekamannya sebagai jaminan. Ini apa? Bay apa qard? Qard. Ini namanya qard. Kenapa? Pertukaran tadi itu tidak maksudnya sebagai mu'awadhah. Paham? Alat rekam yang ana titipkan itu bukan berarti jadi milik antum. Paham? Uang yang ana pinjam tadi pun akan apa? Ana kembalikan pada waktunya nanti. Jelas? Hanya saja tujuan qard itu adalah apa? Antum berbuat baik. Antum memberikan apa? Belas kasihan kepada ana yang membutuhkan. Jelas? Nah, begitu. Sehingga untuk qard itu tidak diniatkan dengannya apa? Suatu keuntungan dunia. Jadi qard itu diniatkan dengannya keuntungan akhirat. Ini akan ada pembahasannya, bahwasanya mengambil keuntungan dari qard itu termasuk riba. Ya, misalkan tadi kami sudah nak kasih jaminan, uangnya nak pinjam, janjinya sebulan dia. Ternyata lewat sebulan belum dikembalikan uangnya. Catat, berarti nambah 110. Ada 10 ribunya ini. Bulan berikutnya belum bayar lagi, 120. Begitu. Paham? Nah, kalau seperti ini nih enggak halal. Jelas termasuk riba nanti. Dah. Selesai definisi al-bay'. Berikutnya baca sedikit tentang hukum al-bay'. Qala rahimahullahu taala hukmul bay'i. Al-bay'u jaizun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Dalilul kitabi qawluhu ta'ala wa ahallallahu al-bay'a. Al-ayah. Wa dalilus sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Wa hadha itsbatun wa iqrarun lil bay'i. Wa qad ajma' al-muslimuna ala jawazil bay'i. وهو جائز بمقتضى النظر الصحيح وذلك أن الناس مضطرون إليه. Sekarang beliau ingin menerangkan kepada kita apa hukumnya jual beli itu. Maka beliau katakan al-bay' jaiz, jual beli itu hukumnya jaiz, boleh. Bin kitab, dengan dalil Alkitab, Al-Quran Al-Karim, was-sunnah dan as-sunnah, wa ijma'il muslimin dan ijma' muslimin, kesepakatan muslimin. Dalilul kitab, dalil dari Alkitab ini Al-Qur'anul Karim, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala wa ahallallahu al-bay'a, Al-Baqarah 275. Dan Allah menghalalkan jual beli. Ini lafaz yang apa? Sharih sekali ya. Nas bahwasanya jual beli itu apa? Halal. Halal. Wa dalilus sunnah, dalil dari as-sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ay al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling jual beli itu berada dalam khiyar. Ini pilihan. Mau diteruskan atau tidak jual belinya. Selama keduanya belum apa? Berpisah. Misalkan dalam satu majelis gini. Ya, antum jual alat rekam ini, anda mau beli. Ya, selama dalam satu majlis ini, maka si penjual ataupun pembeli masih dalam apa? Kebolehan untuk berubah-ubah keputusan. Paham? Jadikah dijual atau jadikah dibeli? Paham? Nah, selama belum berpisah. Selama belum berpisah. Nanti akan ada pembahasannya di sini. Sunnah Nabi ini, kata beliau, isbatun, bentuknya penetapan, wa iqrarun, dan pengakuan akan al-bay', jual beli. Paham? Seandainya jual beli tidak boleh, ya tentu tidak akan disebut seperti ini. Paham? Disebut oleh Nabi seperti ini, bahwasanya orang yang jual beli itu berada dalam pilihan selama dia belum berpisah, menunjukkan apa? Nabi mengikrarkan, mengakui, dan membenarkan ya muamalah seperti ini. Dan kata beliau waqad ajma'al muslimun ala jawazil bay', kaum muslimin sepakat atas bolehnya jual beli. Bahwa jaiz, dan jual beli itu boleh bi muqtadhan nadhari sahih, dengan dalil juga, yaitu tuntutan pandangan ra'yu yang sahih, yang benar. Ini sifatnya dalil penguat. Selain Alkitab, As-Sunnah, dan Al-Ijma', yang juga menguatkan kebolehan al-bay' adalah apa? An-Nadharus Sahih. Paham? Ini ra'yu yang sahih. Nah, karena manusia apa? Butuh kan? Butuh kepada yang namanya al-bay'. Ya. Gak mungkin dia bisa apa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Dia misalkan butuh beras. Ya enggak mungkin dia harus tanam dulu, jadi petani dulu, olah dulu, kan enggak mungkin. Nah, Si petani juga dia butuh pakaian, tidak mungkin dia apa bikin benang dulu terus ditenun jadi baju dulu, kan tidak mungkin. Ya. Nah, karena keadaan manusia yang saling membutuhkan, ya, maka secara an-nadhar as-sahih, pandangan ra'yu yang sahih, ya, menuntut apa? Diadakan yang namanya jual beli. Wadzalika annannas muttaluna ilaihi. Ini sebabnya. Ya, karena manusia itu sangat membutuhkannya, terdesak untuk melakukan yang namanya jual beli. Nah, Allahu a'lamu bissawab. Soal yang lainnya kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Definisi sudah dan hukumnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tolong saya tadi.